tulade Rasul Paulus ode jamaati to kota lo Kolose. Kolose pasal 1. Salamu londo oleh Paulus ta ilok handa kilo Allah Ta'ala lo ali Rasul Isa Al-Masih wa londo oleh Timotius uta tundo ngo imani. Ode nga amila tau ta tilawoto Allah Ta'ala to kota lo Kolose de wito ito mengutata ta parkaya ode Isa Al-Masih. Allah Ta'ala tipa pando ma menguhime rahmat wa udame ode oli mongoli molo laita. Amila laita hepo sukruwa ode Allah Ta'ala tipa pali Isa Al-Masih eando timidu ami modua oli mongoli. Ma ilarunga helami de uti mongoli ma pilaracaya ode oli Isa Al-Masih wa uti mongoli motoli angatau nga amila tama tilulawoto Allah Ta'ala. Ma ilarunga helami olo de uti mongoli yakini lo umasila dia malu Allah Ta'ala to seroga ode oli mongoli. Wau pasali baito mau maulo ma ilodung heli mongoli to habari mau pihe ubanari uma tilunggolai ode oli mongoli. Habari mau pihe baito ma lolola demo ta ode ngoi langgubu dunia wau ngohui-ngohui mai hele beng hondua ma atau ta para kialo habari baito. Debo ode lo uma lwali to oli mongoli to oti mongoli lo odungohu wau lo ngarati otutu to mimbihu rahmati lo Allah Ta'ala. Habari mau pihe baito ma pilo balajar li mongoli loli oleh Epaphras ta atoli onglami. Dewite itu watoli almasi debo odelo ami. Tio lo potunggulo habari mo pihe baito ode oli mongoli sababu taati ode Allah Ta'ala. Tio talo tombangai ode olami deuti mongoli totoli angas sababu roh lo Allah Ta'ala uluot to oli mongoli. Witolo sababu lio ami lalait hepod uawa oli mongoli londo ubo huli lo mai. Ami lo adunga heto miimbi huti mongoli. Ami hepo hilia ode Allah Ta'ala. Ali huti mongoli muali ohikimati wa mengarati lo pasa pasali ala to miimbi huroh lo Allah Ta'ala. Tunggu lo ti mongoli muali mengarati lo kohandaki lo Allah Ta'ala walo umoli momoto. Ami olo hepo du'awa. Ali huti mongoli tumumulo mo turuti kohandaki lo eando. Wa ulala ita ma osanang hilalio. Tunggu lo todelamu uhe tua-tua uwa. Ti mongoli hepo hutua umopiohu. Wau pengotota li mongoli tumimbihu Allah Ta'ala ma aduhenga. Ami Allah hepo du'awa, alih kawasalu Allah Ta'ala uda'a, wau tama soru, maupo olatai oli mongoli. Tunggulo ti mongoli sanggupi modutula uhe tua-tua, walau usabari, wau hewengahe. Ami hepo sukruwa adi Allah Ta'ala tipapando, ta'ala po patutimai oli mongoli, muali malolimu bahagiangi umat pilposadia malu Allah Ta'ala, ada tau tawala ta tilulotio to de lomo tambati mo bango. Allah Ta'ala malo pola pata olando londo kawasala umo di olomo. Wa olo lela olando ode tambati mo bango. De wito ito ila dia lo wala iyo ta otoli angio. Allah Ta'ala po bebasi olando loli oli Isa Al-Masih. Wa o nga amila dusando ma ila ambungulio. Di Isa Al-Masih itu gambari lo Allah Ta'ala tadila ondonga. Tio lebe melangga ta'alo unga amila mahluku. Allah Ta'ala lo puali lo uhe tua-tua waloli oli Isa Al-Masih. Uto hulungo, mela uto huta, uhe ondonga, mela udila he ondonga. Odit olo walo kawasa roh-roh walo, lati-lati alo, jini-jini alo, wau kawasa lo pamarenda. Nga amila uhe tua-tua uwa, pila puali lo Allah Ta'ala loli oli Isa Al-Masih, wau ode olio. Tau dipolo nga amila uhe tua-tua uwa, ti Isa Al-Masih ma walu-walu, wau nga amila uhe tua-tua uwa, to ulu-ulio. Tio lunggongo, wau umati batang alio, sababu tio bungolo tutumulo umati baito. Tio tamohuhula, tabohulio, pilpo bongumai lo Allah Ta'ala lontok kuburu, alih tio lo hihilau malita uda-uda to walo talo uhe tua-tua uwa. Allah Ta'ala lo hihilau talok hondaki, alih uhe tua-tua uwa uwa to batang alo Allah Ta'ala, hulu olo to oli Isa Al-Masih. Waloli oli Isa Al-Masih uhe tua-tua uwa utahuta mela utahulungo bila padame lo Allah Ta'ala walau batang alio loli opopatil Isa Al-Masih to ayu salipu. Timangoli umak maulu malamingo Allah Ta'ala wahe palawaniya Allah Ta'ala to adalah mahilani mongoli pasali baito mopatato tohuhutu li mongoli umole eto. Bumasatia loli opopatil Isa Al-Masih Allah Ta'ala malodame wali mongoli. Tio lo delo oli mongoli ode talulio, to delo mo usuci, hilawa beresi, waudila ototala. Ti mongoli musi tetapu molotolo, to delo mo imani ode Isa Al-Masih, kau di la malala u ilia kinya limongoli tahabari mo pihe umma ilo dung heli mongoli. Habari mo pihe baito mahe pila potunggulio ode nga amila tau to dunia wawa ote Paulus malo ali wato ngota tahe mo potunggulo habari baito. Wa umma satia sananya madutula usikisa sababu wito hunali oli mongoli. Usikisa dutula ala ubatia mo peganapu ma udilutulali isa almasi ode umma tilio dewi teito batangalio. Allah Ta'ala longel tugasi ala umuhinda umat ilio wa mempotungulo nga amila pirimani u hunali oli mongoli. Pirimani baitu rahasia lo Allah Ta'ala ututu o to nga amila tau mondo jamani ode jamani. Boma saatia maa pila pua patatai lo Allah Ta'ala ode tau ta tililu awatio. Allah Ta'ala ohila mempotungulao ode oli mongolio de umaila batutu piyohio wa gagalio lo rahasia baitu ode bangusa-bangusa tadila Yahudi. Rahasia baito, dek wite itu, ti Isa Almasih waluwa terlalu batangali mongoli, ta ilo yakiniando, pota pulando umasahuru, mondo Allah Ta'ala. Habari mo piyohu tumimihu ti Isa Almasih baito, uhe popo tunggulo lami ode nga amila tau. Ami hepo nasihatia wa hepo ngajaria oli mongolio nga amila, walo nga amila hikimati uwaluwa ta'olami. Alihu ami muali model oli mongolio nga amila, ode talulu Allah Ta'ala, walo imani mongolio umolo tolo ode oli Isa Almasih. Wau helo karajadaa, wau helo juangi patuju ubaito, mau tu ude olo kawasal Isa Almasih, uhe mo karaja to delo mo batangaung.